Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni mempelajari kitab Manzuma al-Baikuniyah. Kita masuk kepada bait syair selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dikatakan oleh beliau, hadis yang didengar oleh semua perawi dan bersambung sanadnya hingga al mustafa adalah hadis muttasil. Ya, jadi ketika setiap rawi mendengar hadis dari gurunya sampai kepada Al-Mustafa, maka ini disebut sebagai Al-Muttasil. Muttasil itu artinya yang tersambung. Ya. Nah, ini dikritik oleh para ulama. Kalau sampai kepada Al-Mustafa, apa bedanya dengan Al-Musnad? Apa bedanya dengan Al-Musnad? Maka yang lebih tepat bahwa Al-Muttasil tidak hanya sampai kepada Al-Mustafa saja, tapi kepada siapapun yang berakhir padanya sanad tersebut. Misalnya ada riwayat sampai kepada Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabi. Ya. Maka kalau sanadnya itu bersambung disebut sebagai muttasil. Jadi al-muttasil tidak hanya terbatas pada riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada Abdullah ibnu Abbas. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, maka ini dikatakan sebagai muttasil, tapi tidak dikatakan sebagai al-musnad. Kenapa? Karena syarat al-musnad harus sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun dia sampai kepada para sahabat, dia tetap dikatakan sebagai muttasil. Kemudian dalam bait syair, sehingga apa? Pertama kita definisikan kembali muttasil, apa yang bersambung sanadnya baik kepada Nabi ataupun kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini al-muttasil. Kemudian di dalam bait syair disebutkan wa ma bi sam'i kulli rawin. Apa yang didengar. Ya, di sini bukan pembatasan bahwa hadisnya itu harus didengar. Tapi banyak sekali metode yang bisa ditempuh oleh seorang rawi dalam mengambil hadis. Ya, bisa dengan ijazah misalnya. Atau dia dengan membacakan kitabnya di hadapan syekhnya. Syekhnya mendengar dia membaca kitab periwayatannya. Ya, atau kemudian dengan ijazah, syekhnya memiliki sebuah kitab kemudian dia ijazahkan. Silakan engkau meriwayatkan dariku melalui kitab ini. Ya. Itu juga teranggap di dalam penyampaian hadis. Sehingga bukan berarti ketika beliau mengatakan di sini ya bisam'i kulli rawin, dengan mendengarnya setiap rawi, kemudian terbatasi hanya dengan mendengar saja. Tapi banyak ya sighah atau bentuk dari tahammul hadis. Bagaimana seseorang itu mengambil hadis dari gurunya. Ya. Di situ disebut apa? Wujuh tahammul, ya, penerimaan hadis seperti Arab. Ada sama, artinya dia mendengar hadis dari gurunya. Ada al-arad. Al-arad itu apa? Dia membaca kitab tersebut di hadapan syekhnya. Kemudian dibenarkan lafadznya oleh syekh. Maka ini juga metode pengambilan hadis. Ada ijazah tadi. Ijazah sebagaimana kita sebutkan. Syekhnya memberikan periwayatannya kepada si fulan dan memperbolehkannya untuk meriwayatkan hadis-hadisnya. Maka ini semua ya termasuk ketika seseorang melakukan salah satu dari metode tahammul ini, dia tetap dianggap bersambung sanadnya walaupun tidak lewat ya as-sama, yaitu mendengar. Baik, ini yang disebut dengan muttasil. Kemudian jenis yang ke-8 dari hadis yang disampaikan oleh beliau adalah musalsal. Ya, musalsal. Kata beliau, musal salun kul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'anil fata kadaka qad haddathanihi qa'iman au ba'da an haddathani tabassama. Hadis musalsal, kata beliau, katakanlah musalsal adalah hadis yang mengandung sifat tertentu. Seperti ketika seseorang menyampaikan hadis, dia mengatakan wallahi anba'ani fata, demi Allah seorang pemuda telah mengkhabarkan kepadaku. Jadi dia menyampaikan hadis tersebut dengan ucapan wallahi, demi Allah, diawali dengan sumpah. Kadzaka qad haddatsanihi qa'iman. Atau contoh lainnya, contoh musalsal, yaitu dia menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Si fulan telah menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan berdiri. Au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia menyampaikan hadis, dia tersenyum kepadaku. Nah, ini hadis musalsal adalah hadis yang secara berturut-turut diriwayatkan oleh masing-masing perawi dengan sifat tertentu. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau mengatakan inni uhibbuka. Aku mencintaimu. Ya. Nanti kita akan kasih contohnya. Kemudian sahabat yang menerima hadis ini pun ketika dia menyampaikan hadis Rasulullah ini, dia katakan ini uhibbu. Kemudian tabi'i yang menerima hadis ini dari para sahabat, ketika dia sampaikan hadis, dia katakan ini uhibbu. Sampai kemudian rawi terakhir ketika menyampaikan hadis, dia memulai hadisnya dengan ini uhibbu. Atau dengan sebuah perbuatan. Misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, Nabi sambil berdiri. Kemudian sahabat yang menyampaikan hadis tersebut, dia sampaikan hadis tersebut dalam keadaan berdiri. Sebelumnya dia duduk, tapi ketika menyampaikan hadis dia berdiri. Meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian tabi'i yang mengambil hadis dari sahabat, ketika menyampaikan hadis dia berdiri juga. Terus menerus cara penyampaiannya itu dengan sifat tertentu. Ya. Au ba'da an haddatsani tabassama. Atau ketika dia menyampaikan hadis, setelah dia menyampaikan hadis dia tersenyum. Ya, misalnya dia kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis, kemudian dia tersenyum kepada sahabat tersebut. Sahabat ketika menyampaikan hadis tersebut kepada tabi'i, dia tersenyum. Kemudian tabi'i setelah menyampaikan hadis itu kepada orang yang di bawahnya, dia tersenyum. Sampai rawi terakhir menyampaikan hadis itu dengan satu sifat tertentu. Ya. Ini disebut sebagai musalsal. Musalsal itu yang berantai. Ya, yang berantai. Nah, ini kita lihat beliau menyampaikan dua jenis musalsal. Pertama musalsal qauli. Mithlu amma wallahi anba'anil fata. Contohnya ketika dia menyampaikan hadis, ya, dia mengatakan wallahi, demi Allah. Ini qauli. Qauli. Jadi musalsalnya qauli disampaikan, setiap perawi mengatakan wallahi, wallahi, wallahi, terus menerus. Adapun yang fi'li seperti yang tadi dicontohkan oleh beliau, kada kakot hadatsanihi qa'iman. Dia menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Atau setelah menyampaikan hadis dia tersenyum. Ini musalsal fi'li. Musalsal fi'li. Emang ada Ustaz yang seperti itu? Ada. Ngapain juga para ulama membawakan ini kalau enggak ada? Ngapain mereka mengarang-arang? Ada. Ya, ini contohnya ya. Kita ambilkan contoh musalsal qauli. An Mu'ad qala laqiyani Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal ya Mu'ad inni la uhibbuk. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berjumpa atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku, kemudian beliau mengatakan ya Mu'ad inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakultu ya Rasulullah wa ana wallahi uhibbuk. wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya aku pun mencintai engkau. Qala, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni usika bikalimatin taquluhunna fi kulli shalah. Maka sesungguhnya wahai Mu'ad, aku berwasiat kepadamu dengan suatu kalimat, ya, dengan kalimat-kalimat yang engkau ucapkan pada salatmu. Ini maksudnya dalam riwayat yang lain dikatakan inda kulli dubri shalah, setiap kali engkau selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah yang baik kepadamu. Nah, hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam sebelum menyampaikan hadis, beliau mengatakan inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, metode Nabi ini ketika menyampaikan hadis inni la uhibbuk, ketika menyampaikan hadis ini ditiru oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi ketika Mu'ad menyampaikan kepada orang yang di bawahnya, beliau mengatakan inni la uhibbuk. Ya fulan, inni la uhibbuk. Wahai fulan, sungguh aku mencintaimu. Kemudian yang meriwayatkan dari Mu'ad menyampaikan kepada yang di bawahnya. Sebelum dia membawakan hadis, dia mengatakan ya fulan inni uhibbu. Kemudian yang di bawahnya lagi menyampaikan hadis, ya. Dia menyampaikan apa? Ya fulan, sebelum menyampaikan hadis, ya fulan inni la uhibbu. Inni la uhibbu. Seterusnya dan seterusnya. Ya, ini musalsal qauli. Musalsal qauli. Contoh musalsal fi'li. Ini contoh musalsal fi'li. Sebutkan dalam hadis, syabbaka biyadi Abdullah ibn Rafi'. Qala li syabbaka biyadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala li syabbaka biyadi Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala li khalaqallahu al-ardha yawmas sabt. Seorang perawi mengatakan tanganku digenggam oleh Abdullah bin Rafi'. Lalu Abdullah bin Rafi' mengatakan kepadaku, tanganku digenggam oleh Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, tanganku, yakni Abu Hurairah mengatakan, tanganku digenggam oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, khalaqallahul arda yaumas sabat. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Nah, di sini ada fi'ilnya. Kan ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menggenggam tangan Abu Hurairah. Lalu kemudian Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis tadi kepada Abdullah bin Rafi', apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah menggenggam tangannya Abdullah bin Rafi'. Kemudian Abdullah bin Rafi' ketika menyampaikan hadis tersebut kepada rawi yang di bawahnya, beliau menggenggam tangan rawi tersebut. Ini namanya musalsal al-fi'li. Ya. Bagaimana metode dia menyampaikan hadis itu terus-menerus dilakukan oleh sang perawi. Ya, sampai bagian akhirnya. Ini namanya musalsal. Paham ya definisi musalsal? Itu ketika hadis itu disampaikan dengan sifat tertentu dari mulai dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya. Ya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, kemudian catatan tentang musalsal. Pertama, faedah apa? Faedah dari tasalsul. Ya, apa faedahnya hadis musalsal? Ya, yang pertama, menjelaskan ketersambungan sanad. Ya, karena pasti sanadnya bersambung. Kenapa? Karena seseorang itu, dia bukan hanya meriwayatkan ucapan, tapi juga perbuatan yang terjadi ketika hadis tersebut disampaikan. Kemudian faedah yang kedua, adanya tambahan dhabt. Karena setiap rawi meriwayatkan keadaan rawi sebelumnya. Ya. Karena bukan hanya ucapannya saja, tapi apa? Perbuatannya. Dulu si fulan menggenggam tanganku. Kemudian dia sampaikan ke muridnya. Muridnya sambil dia menggenggam tangannya. Kemudian muridnya menyampaikan hal yang sama. Sehingga semakin kuatlah. Ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnah. Karena musalsalnya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi yang mengatakan inni la uhibbuk siapa? Rasulullah. Ini faedah dari tasalsul al-hadis. Kemudian catatan yang kedua, bahwa Ibnu Salah mengatakan bahwa sangat sedikit hadis musalsal yang selamat dari kelemahan. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sifat tertentu ini kebanyakannya adalah hadis yang dhaif. Ya, bisa jadi karena apa? Kelemahan perawinya. Ya, rawinya adalah rawi yang lemah hafalannya. Ya, sehingga sangat sedikit dari kita apa riwayat-riwayat yang musalsal itu sahih. Tapi kalau ada riwayat yang sahih diriwayatkan dengan musalsal dengan sifat tertentu dengan ucapan tertentu, maka semakin kuat kesahihannya. Semakin kuat kesahihannya. Karena yang diriwayatkan bukan hanya matan hadis tapi juga bagaimana cara menyampaikan hadis tersebut. Taib. Ini hadis musalsal. Qala rahimahullahu taala Azizul marwi ithnaini aw thalathah mashhuru marwi fawqa ma thalathah. Kata beliau rahimahullahu taala, aziz itu adalah yang perawinya dua atau tiga. Adapun masyhur yang perawinya itu lebih dari tiga. Ya. Sekarang beliau ingin menyampaikan tentang hadis aziz dan hadis masyhur. Hadis aziz dan hadis masyhur. Apa itu hadis aziz? Menurut beliau, ya, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga perawi. Sedangkan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang aziz dan masyhur. Ya, kalau menurut beliau aziz itu dua atau tiga. Dua atau tiga itu berarti yang perawinya tiga masuk ke dalam hadis aziz. Kenapa dia disebut aziz? Aziz itu agung, kuat, ya. Karena bukan hanya satu, tapi lebih dari satu yang merawikan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah aziz itu cuma diriwayatkan oleh dua atau tiga itu termasuk. Yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi, minimal dua perawi dalam setiap tobaqotnya. Ya. Nanti ada hadis yang namanya hadis gharib. Gharib itu cuma satu dalam tobaqotnya. Dalam tobaqotnya itu hanya ada satu perawi. Seperti hadis innamal a'malu binniyat itu gharib. Ya, itu gharib. Artinya dalam setiap level sahabat yang meriwayatkan cuma satu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja. Enggak ada yang lain. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan dari Umar cuma satu, atba'ut tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in tadi cuma satu. Ini gharib. Kemudian kalau aziz itu dalam tabaqatnya dua yang meriwayatkan. Contoh hadis aziz ini saya lupa memberikan contoh, nanti kalau tidak salah hadis aziz itu adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ini hadis aziz. Karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini dua, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Nah, ini hadis aziz. Adapun hadis masyhur, definisi yang lebih tepat adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi dalam tabaqahnya, paling sedikit tiga rawi dalam tabaqahnya atau lebih, akan tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Tidak sampai derajat mutawatir. Akan lebih jelas kalau kita lihat tabel, ya, silakan dilihat tabel. Baik, hadis dibagi menjadi dua, lihat tabelnya itu, ya. Pertama hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Hadis ahad. Mutawatir itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Banyak sekali rawi yang meriwayatkan. Contohnya hadis yang kita sampaikan, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' ma'adahu minan nar. itu diriwayatkan dari lebih dari 10 sahabat. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Ya. Demikian juga hadis man bana lillahi masjidan waqtasab banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap pahala, wahtasab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangun baginya rumah di surga. Ini juga hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ya. Ini yang mutawatir. Dan mutawatir ini ada lafzi yang plek sama lafadznya, ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu yang mirip, tidak plek sama 100% lafadznya, tapi mirip. Ini mutawatir maknawi. Nah, ini enggak perlu dilihat lagi sanadnya. Kalau dikatakan hadis mutawatir sudah sahih. Yang kita teliti itu adalah hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis selain hadis mutawatir. Maka dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur. Anda bisa lihat di halaman selanjutnya, di balik tabel itu ada keterangannya. Atau kita mulai dari hadis gharib dulu, ya. Hadis ahad dimulai dengan hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis yang diriwayatkan dari satu jalur periwayatan saja. Contohnya hadis innamal a'malu binniat. Halaman berapa itu? Halaman binniat awal-awal tadi ya. Nah, ini contoh hadis ahad. Hadis apa? Gharib. Hadis gharib. Haddatsana, kata Bukhari, haddatsana Al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan. Humaidi itu tidaklah meriwayatkan hadis ini melainkan hanya dari jalurnya Sufyan. Ya, Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Ya, haddatsana Yahya bin Sa'id. Tidaklah Sufyan meriwayatkan hadis ini melainkan dari Yahya bin Sa'id. Qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim. Yahya bin Sa'id tidaklah mengambil hadis melainkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Qala annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas. Dan Muhammad bin Ibrahim tidaklah mengambil hadis ini melainkan dari Al-Qamah bin Waqqas. Ya. Kemudian Al-Qamah bin Waqqas mengambilnya hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis gharib. Hadis gharib. Dalam setiap tabaqah, tabaqah itu level sanad, ya. Tidak ada dua periwayatan. Semuanya satu. Ya, ini level, ini apa? Hadis gharib atau hadis gharib. Ya. Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan paling minim oleh dua perawi. Ini disebut sebagai aziz. Jadi kalau beliau tadi kan azizun marwi itsnaini aw thalatha, ini dikritik para ulama. Kalau tiga itu sudah masuk masyhur. Aziz itu cuma dua. Dia bukan gharib, ya, tapi belum sampai derajat masyhur. Jadi yang merawikan itu dua. Contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ya, itu diriwayatkan di tabaqatnya para sahabat, itu yang meriwayatkan adalah Anas dan Abu Hurairah, dua orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi yang diambil ibrah itu adalah yang jumlah minimal, ya. Jadi kalau dalam jalur periwayatan itu ada dalam sanad itu yang meriwayatkan hanya satu orang saja, itu sudah kita sebutkan gharib. Walaupun mungkin nanti dari satu orang ini ada yang meriwayatkan dua orang, tiga orang, tapi cukup yang menjadi ibrah, yang menjadi fokus kita adalah salah satu tabaqahnya saja. Kalau ada dalam salah satu tabaqahnya itu cuma satu perawi, misalnya sahabat yang meriwayatkan hadis itu cuma satu saja, Umar saja, maka itu sudah bisa kita katakan sebagai hadis gharib. Ya, walaupun nanti tabi'i yang meriwayatkan itu banyak. Nah, khusus dengan hadis innamal a'malu binniat itu memang khusus, masya Allah, ya. Satu orang meriwayatkan dari satu orang, dari satu orang, dari satu orang. Tapi walaupun nanti ada yang meriwayatkan dua orang, tapi selama dalam tabaqahnya itu hanya satu orang, ada yang cuma satu orang, yang tabaqahnya sahabat misalnya, cuma Umar saja yang meriwayatkan. Itu dikatakan sebagai hadis gharib. Hadis gharib. Atau ada dua, Itu disebut sebagai hadis aziz. Ya. Kalau dia 3 atau lebih, maka dikatakan sebagai hadis masyhur. Dengan catatan belum mencapai batasan mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan banyak sekali oleh para sahabat. Sebagian ulama memberikan batasan bilangan 10. Kalau sudah dicapai 10 orang yang meriwayatkan, maka hadisnya mutawatir. Nah, kalau dia kurang dari mutawatir, itu tetap tergolong hadis ahad, tapi disebut sebagai hadis yang masyhur. Ini pembagiannya, antum bisa lihat. Ya. Antum bisa lihat pembagiannya di bagian kiri. Ini bi'tibari adadi turukihi. Sesuai dengan banyaknya jalannya. Ya, jadi ada yang gharib kalau dia cuma satu, kemudian aziz kalau jalannya dua, kalau jalannya tiga tapi belum sampai kepada derajat mutawatir disebut sebagai masyhur. Ya, ada pun mutawatir baik yang lafzi atau maknawi, maka tidak perlu dilihat jalannya selama yang meriwayatkan dari para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut banyak, maka dia adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, kemudian dari ini bi'tibari quwwatihi wa dhabtihi. Ini yang kita bahas. Ini pembagian hadis ahad ya, sesuai dengan kekuatan hadisnya, kekuatan dan kelemahannya. Terbagi menjadi dua, ada hadis makbul, ada hadis mardud. Hadis makbul terbagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Sahih terbagi menjadi dua, sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi. Ya. Apa itu sahih li dzatihi? Memang asalnya dia sahih, terpenuhi syarat-syaratnya sahih. Ada li ghairihi. Apa itu li ghairihi? Hadis hasan yang berkumpul jalan-jalannya sehingga naik dia peringkatnya menjadi hadis sahih. Demikian juga hasan, ada hasan li dzatihi. Apa itu hasan li dzatihi? Yang terpenuhi padanya syarat hadis sahih, hanya saja perawinya kurang bobotnya. Tidak sempurna seperti perawi hadis sahih. Ini hasan li dzatihi. Nah, kalau hasan li dzatihi ini berkumpul, dia menjadi bisa menjadi sahih li ghairihi. Di sana ada hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Yaitu hadis-hadis dhaif yang apabila dikumpulkan jalannya terangkat menjadi hasan. Ya. Kemudian yang mardud yang tertolak adalah hadis dhaif. Ya, dhaif tidak ada li dzatihi, tidak ada li ghairihi ya. Tidak ada li dzatihi, tidak ada li ghairihi. Ini pembagiannya. Ya. Ini kita ulang kembali, jadi hadis sesuai dengan jumlah perawinya itu ada dua secara umum. Ada mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang banyak, yang para perawinya ya tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ya, ini hadis mutawatir. Kemudian bagian yang kedua hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi apa? Tiga. Yang diriwayatkan dari satu jalur periwayatan disebut apa? Apa? Gharib. Kemudian yang diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan sebut aziz. Kemudian diriwayatkan dari tiga atau lebih jalur periwayatan tapi belum mencapai derajat mutawatir disebut masyhur. Sebut masyhur. Nah, ini pembagian hadis dari jalur periwayatannya. Ada yang gharib, aziz, dan masyhur. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan mu'an'an dan mubham. Mu'an'an dan mubham. Ini yang ke-11 dan 12. Qala mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata beliau hadis mu'an'an seperti dari Sa'id an karam. Dari Sa'id dari karam. Adapun mubham, apa yang di dalamnya ada rawi lam yusam, yang tidak disebutkan namanya. Nah, ini beliau ingin menyebutkan dua jenis hadis. Yang pertama mu'an'an. Mu'an'an. Ya. Yang kedua mubham. Apa itu mu'an'an? Apa itu mubham? Mu'an'an itulah adalah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan dengan lafaz an, dari. Ya, an, dari. Sehingga tidak orang yang merawikan dengan an ini dia tidak memberikan faedah secara jelas bahwa dia benar-benar mendengar dari rawi yang ada di atasnya. Misalnya si fulan, dia meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Lafaz an Abi Hurairah ini berbeda dengan sami'tu Abu Hurairah yaqul au haddatsani Abu Hurairah. Kalau dia mengatakan haddatsani Abu Hurairah, apa artinya haddatsani? Menceritakan kepada kami Abu Hurairah. Berarti dia mendengar langsung. Paham ya? Atau dia mengatakan sami'tu Abu Hurairah. Aku mendengar Abu Hurairah ya mengatakan. Berarti dia mendengar secara langsung. Tapi kalau dia mengatakan an Abi Hurairah, bisa jadi dia mendengar langsung dari Abu Hurairah, bisa jadi dia mendengarnya melalui perantaraan seorang rawi. Paham maksudnya? Sehingga hadis yang diriwayatkan dengan an-anah ini kurang kekuatannya ya, pada sebagian rawi tidak sama kekuatannya dengan sami'tu wa haddatsana. Apalagi nanti yang meriwayatkan dengan an itu adalah seorang perawi yang dituduh sebagai mudallis. Ya. Misalnya dia enggak pernah ketemu Abu Hurairah. Ada gurunya. Antara dia dan Abu Hurairah itu ada perantara. Ada perantara. Tapi dia ingin meriwayatkan seolah-olah dia mendengar langsung dari Abu Hurairah. Dia katakan an Abi Hurairah. Ya. Dusta enggak dia? Enggak. Ya enggak dusta. Kenapa? Karena dia mengatakan dari Abu Hurairah. Kecuali kalau dia tidak pernah bertemu Abu Hurairah, kemudian dia mengatakan haddatsani Abu Hurairah. Ini baru dusta. Ya. Sebenarnya dia berdusta juga. Dia ingin mengesankan kepada orang bahwa dia mendengar hadis itu dari Abu Hurairah. Tapi enggak berani dia berdusta secara terang-terangan mengatakan apa? Sami'tu Abu Hurairah. Jelas dia bohong, dia enggak pernah dengar. Tapi bagaimana agar orang itu terkesan dia mendengar langsung dari Abu Hurairah, dia menggunakan an. Dari Abu Hurairah. Ya enggak bohong, memang itu ucapannya Abu Hurairah. Tapi yang dia sembunyikan adalah perantara antara dia dengan Abu Hurairah. Harusnya sebelum dia mengatakan an Abu Hurairah, dia sampaikan dulu siapa yang menyampaikan hadis tersebut dari Abu Hurairah kepada dia. Paham enggak itu maksudnya? Paham ya? Ya. Tapi terkadang dia sembunyikan. Banyak alasannya. Bisa jadi karena rawi yang menyampaikan itu adalah seorang yang lemah. Atau bisa jadi lebih muda. Dia gengsi. Ketahuan kalau dia meriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda. Dia gengsi. Dia sembunyikan. Sehingga dia mengatakan hadis itu atau menyampaikan hadis itu dengan an. Nah maka hadis yang disampaikan dengan an-anah, kalau yang menyampaikan itu adalah seorang mudallis, seorang yang suka menyembunyikan tadi, ya, menyembunyikan sanadnya tadi, maka hadisnya termasuk hadis yang lemah. Ya, nanti kita akan jelaskan pada tadlis, ada bagian khusus tentang tadlis. Tapi ini gambaran umum. Kenapa beliau bawakan mu'an-an dalam al-Baiquniyah? Karena ada hadis-hadis yang diwaitkan dengan an, dengan lafad an, yang ini mempengaruhi kesahihan hadisnya. Kalau yang meriwayatkan dengan an itu adalah seorang mudallis. Tapi kalau dia bukan seorang mudallis, maka tidak ada permasalahan. Mau dia nyampaikannya dengan haddatsani, sami'tu atau dengan an, maka hadisnya tidak bermasalah. Baru bermasalah kalau yang meriwayatkan adalah seorang mudallis. Ketika dia menyampaikan hadis dengan an, maka bisa jadi ada seorang perawi yang dia jatuhkan. Seolah-olah dia meriwayatkan langsung dari rawi setelahnya. Ini yang bermasalah. Coba kalau yang dijatuhkan ini seorang rawi dhaif. Berarti kan dia meriwayatkan dari orang dhaif dulu kan? Kalau dia meriwayatkan dari hadis apa rawi yang dhaif, berarti hadisnya dhaif. Nah, terkadang orang ini tahu, ini saya dapat hadisnya dari orang yang dhaif. Gimana agar hadis ini enggak kelihatan dhaifnya? Dia jatuhkan. Paham maksudnya? Nah, ini hadis mu'an'an. Itu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. Dengan lafaz an. Qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubham adalah apa yang di dalamnya ada rawi yang mubham, yang tidak disebut siapa. Ya. Maka hadis mubham disebutkan para ulama bahwa hadis yang terdapat padanya seorang rawi yang tidak disebutkan namanya, baik itu terdapat pada sanad atau terdapat pada matan. Ya, sanad itu pada silsilah rawinya, matannya itu terdapat pada hadisnya sendiri. Contoh pada sanad, ya, haddatsana Sufyan anil rajul. Ya, misalnya ada seorang rawi mengatakan, ya, Sufyan memberitakan kepada kami dari seorang laki-laki, enggak disebut namanya siapa. Ya. Maka hadis yang seperti ini tidak diterima sampai jelas siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya tersebut. Paham ya? Jadi kita enggak bisa terima. Misalnya ada seseorang mengatakan haddatsani thiqah. Diriwayatkan, aku mendapatkan apa? Menceritakan kepadaku seorang yang thiqah. Siapa namanya? Kita enggak tahu. Maka ini tidak bisa diterima sampai jelas siapa si fulan yang dimaksud dengan thiqah tadi. Kenapa harus jelas? Karena bisa jadi seseorang mengambilnya, mengatakan itu adalah seorang yang thiqah, tapi ternyata dia adalah seorang yang lemah hafalannya, sehingga bisa dikatakan sebagai seorang yang thiqah. Ini mubham dalam sanad. Jadi kalau ketahuan, ya kalau ketahuan ada yang mengatakan haddatsan tsiqah tanpa maksudnya tidak ketahuan siapa itu, maka hadisnya tidak bisa diterima. Hadisnya tertolak. Kalau tidak jelas, kenapa? Karena kita enggak jelas ini. Siapa yang dimaksud dengan tsiqah di sini? Ya. Sampai jelas bahwa yang membawa riwayat tersebut adalah seorang yang benar-benar tsiqah, barulah hadisnya kita sahihkan. Karena ada sebagian ulama lama al-hadis mengatakan qala haddatsani thiqah, ya, menceritakan kepadaku seorang yang thiqah. Ketika diteliti ternyata dia seorang rawi yang jelek hafalannya. Diterima enggak hadisnya? Enggak. Sehingga harus jelas dulu siapa si thiqah yang kau maksud itu siapa. Kalau memang dia thiqah betulan, kita ambil hadisnya. Kalau tidak, maka kita tolak hadisnya. Sehingga rawi yang mubham ditolak hadisnya sampai jelas. Bahkan disebutkan oleh para ulama di antara rawi hadis itu ada yang mengatakan haddatsani thiqah atau haddatsani man authaq indi atau yang semisalnya, saya lupa apa ibarahnya. Pokoknya dia meriwayatkan dari seorang yang dianggap dia thiqah, tapi setelah diteliti ternyata yang diambil periwayatannya itu adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Jadi dia mensikohkan seorang Yahudi. Dia katakan ini sikoh. Ternyata fulan al-Yahudi. Gak bisa diterima. Oleh karena itu kemubhaman dalam sanad ini adalah sebab ditolaknya hadis. Harus jelas terlebih dahulu siapa nama orang yang benar-benar meriwayatkan hadis tersebut. Harus dipastikan. Ya. Nah, dari sini kita tahu ya bagaimana kejelian para ulama al-hadith. Tidak sembarangan menerima hadith. Lihat dulu, kalau enggak jelas orangnya, maka ditolak. Makanya kalau ada seorang yang pernah belajar ilmu hadith, apalagi dia seorang da'i ya, Ramatan Timur Tengah, belajar ilmu mustalah, kemudian menyebarkan hoax. Ustaz, menyebarkan hoax. Ini patut kita pertanyakan dulu gimana dia waktu belajar ilmu masalah hadis. Ya, khabar itu kalau nggak jelas itu nggak kita terima. Ya, sanadnya bagaimana? Ini bahkan hoax. La ilaha illallah. Apalagi ustadz kan banyak sekali followernya kan. Akhirnya karena ustadz yang menyampaikan, followernya ikut men-share. Ya. Ketika disampaikan ustadz ini hoax. Ya. Ini saya dapatnya dari orang yang kita percaya loh, tapi nggak bisa, karena dia hoax. Ini buktinya. Akhirnya malu dihapus postingannya, tapi nggak mau ngaku kalau dia nyebarkan hoax. Ya padahal harus tanggung jawab ya, kalau nyebarkan hoax itu tanggung jawab. Oh tadi yang saya share adalah suatu hal yang keliru. Ya begitu orang jantan ya mengakui kesalahan. Nah inilah, orang belajar ilmu hadis cuma teori doang, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan mudah dia menyebarkan hoax. Seperti kemarin, luar biasa ya, orang benci sekali sama kerajaan Saudi Arabia. Ada seorang aktivis dakwah menyebarkan berita, telah tersebar video pembunuhan Jamal Khashoggi. Ada videonya, ini gambarnya, videonya, foto-fotonya ada. Di-share ratusan ribuan orang karena dia aktivis dakwah. Masya Allah, berjuang untuk Palestina. Ya. Ternyata itu adalah potongan video dari sebuah film. Ada film buatan Perancis, kemudian ada orang gak tahu karena hasad kepada Saudi, dia sebarkan bahwa ini bongkaran CCTV dari pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya. Ternyata ada yang meneliti, loh, kayaknya saya pernah nonton film ini. Bukan saya ya, tapi ya. Filmnya film Perancis. Kayaknya saya pernah nonton film ini. Dilihat, ternyata betul sama. Diambil dari adegan film. Nah dia cuma ngapus aja, nggak ada pembelaan. Maaf, saya tadi sudah menyebarkan. Ini kan fitnah ya, fitnah ini. Tapi begitulah, kadang kedudukan orang yang tinggi mendapatkan tempat di hati masyarakat, ya, dia enggan untuk mengakui kesalahannya. Antum jangan seperti itu ya. Orang itu harus jantan. Jangan sampai orang sesat karena antum. Antum nggak ngakui. Ya, akui salah, saya telah menyebarkan hoax, suatu hal yang tidak benar. Paham tuh? Nah para ulama dulu mubham, sesuatu yang gak jelas. Walaupun yang meriwayatkan itu seorang ahli hadis, dia mengatakan haddatsani thiqah. Cek dulu siapa thiqah ini, siapa si fulan ini yang meriwayatkan hadis. Kalau benar-benar thiqah sebagaimana yang Anda sampaikan, kita akan terima. Tapi kalau tidak thiqah, maka kita tolak. Ini kalau mubhamnya ada pada sanad. Ya. Adapun ketika mubhamnya itu, kemubhamannya itu terdapat pada matan, maka ini tidak memudorotkan. Misalnya ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara, kita nggak tahu siapa ini yang bertanya namanya, maka hal yang demikian tidaklah memudorotkan. Kenapa? Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Sehingga tidak perlu ditinjau dia ini thiqah atau tidak. Semua sahabat itu thiqah, bahkan lebih adil mereka. Ya, tidak mungkin berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak perlu diteliti siapa orang yang bertanya. Misalnya ya ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Maka kita tidak perlu meneliti siapa ini, karena semua sahabat adalah adil. Nah, semua sahabat adalah adil. Sehingga al-mubham, ya, kemubhaman atau ketidakjelasan tentang siapa yang ada di dalam hadis ini hanya berlaku pada sanad. Kalau sanadnya mubham, maka harus diperjelas terlebih dahulu siapa ya rawi, nama rawi yang meriwayatkan. Kalau dia thiqah kita terima, kalau dia ternyata rawi yang lemah, maka kita tolak hadisnya. Baik, paham ya, mu'an'an dan mubham. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadidduhu dzakal ladzi qad nazala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, setiap hadis yang perawinya sedikit itu disebut sebagai hadis Ali. Dan kebalikannya disebut hadis Nazil. Nazil. Ya. Ali dan Nazil. Apa itu hadis Ali? Hadis Ali atau lebih tepatnya sanad ya. Karena ini berbicara tentang sanad. Sanad Ali adalah sanad yang jumlah perawinya sedikit. Sehingga antara seorang muhadis dengan Rasulullah hanya terdapat beberapa jumlah perawi saja. Contohnya riwayatnya Imam Malik. Qala Malik mengatakan haddatsani Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Ini sanad yang cukup tinggi. Kenapa? Karena antara Imam Malik dengan Rasulullah cuma ada dua perawi saja. Ya. Ini sanad ali, tinggi sanadnya. Ada sanad nazil. Apa sanad nazil? Yang diriwayatkan lebih banyak perawinya. Kalau tadi sanad alinya Imam Malik itu ada dua, terkadang beliau meriwayatkan hadis yang lain dengan jumlah perawi lebih dari dua, tiga, empat, atau lima. Maka sanad yang sedikit jumlah perawinya itu disebut sebagai sanad ali. Ya, kalau yang lebih banyak perawinya disebut sanad nazil. Ya, sanad nazil. Nah, ini contoh-contohnya Bukhari ya. Al-Bukhari itu memiliki riwayat sulasiyat. Al-Bukhari itu di bawahnya Imam Malik. Sulasiyat itu apa? Antara Imam Bukhari dengan Rasul alaihi salatu wasallam itu ada tiga perawi. Nah, kebanyakannya sanadnya Bukhari lebih dari tiga. Tapi di sana ada sulasiyatnya Al-Bukhari. Tiga rawi antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sanadnya Bukhari yang cuma tiga ini disebut sanad ali. Adapun yang di bawahnya disebut sebagai sanad nazil. Sanad nazil. Paham ya? Jadi masalah ali dan nazil ini berkaitan dengan jumlah perawi yang menjadi perantara antara seorang muhaddits dengan apa yang dia riwayatkan. Dan ini masing-masing berbeda ya. Semakin dekat dia dengan Rasulullah SAW, maka sanadnya lebih tinggi. Seperti Imam Malik tadi. Imam Malik itu termasuk atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Ya. Tabaqahnya dua tingkat di atas Imam Ahmad. Tiga tingkat di atas Imam Bukhari. Karena apa? Imam Malik itu kan muridnya Imam Syafi'i. Maksud saya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya dari Imam Malik. Syafi'i meriwayatkan dari Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Berarti Imam Malik itu kalau bahasa mudahnya kakek guru beliau. Gurunya itu Imam Syafi'i, kakek gurunya Imam Malik. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Ya. Sehingga wajar kalau Imam Malik itu cuma dua saja perantaranya antara beliau dengan Rasulullah. Malik ini sanad yang apa? Termasuk sanad dzahabiyah, sanadnya emas. Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada dua perantara antara Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahli hadis, mereka dulu berusaha mencari sanad ali. Misalnya gurunya meriwayatkan ini, meriwayatkan dari si fulan. Ya, kalau si fulan ini masih hidup, mereka akan berusaha mencari si fulan tadi. Tujuannya agar apa? Memperpendek apa? Sanad. Yang sebelumnya harus dia melalui gurunya, baru si fulan dia bisa langsung potong kompas kepada gurunya. Kepada apa? Gurunya tadi. Ya, sehingga dia bisa menghilangkan gurunya dari sanadnya, sehingga sanadnya lebih tinggi. Ya. Ini salah satu sebab mengapa para ulama dahulu sampai mengadakan rihlah jauh. Ya, Al-Bukhari misalnya, Imam Ahmad misalnya, dari Baghdad beliau rihlah sampai ke Yaman. Ya. Untuk mendapatkan riwayatnya Abdul Razzaq. Ya. Agar dia mendapatkan riwayat yang tinggi. Memotong rantai sanadnya tadi dan mereka berbangga-bangga, alhamdulillah misalnya, mereka bangga. Ini saya bisa meriwayatkannya hanya dengan dua perawi saja. Ya. Yang mana yang lain cuma apa meriwayatkannya dengan tiga atau empat perawi, saya bisa dua perawi. Ya. Ini keunggulan sanad ali dicari oleh para ulama. Nah makanya sekarang kalau kita bisa misalnya di masa sekarang misalnya ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini seorang muhadith yang paling senior. Bisa kita katakan paling senior ya, saya gak tahu mungkin ada yang lebih senior dari beliau. Tapi sejauh yang saya tahu beliau adalah yang paling senior di kota Madinah. Beliau punya majlis di Masjid Nabawi, Ba'dal Maghrib. Ya. Di sekitar beliau ada murid-murid beliau memberikan pengajaran. Yang dia mungkin juga menukilkan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Qala Syekhuna Abdul Muhsin kada wa kada. Nah, kalau orang ingin mencari sanad ali, dia langsung saja duduk. Wong syadul muhsinnya masih ada. Paham gak maksud anda? Maksud anda paham? Ya. Itulah tujuan apa? Mencari sanad yang lebih ahli. Daripada belajar ke muridnya Syekh Abdul Muhsin, lebih baik belajar ke Syekh Abdul Muhsinnya sendiri. Yang menjadi sumber Syekh tadi mengambil ilmu. Makanya kita lihat jumlahnya para penuntut ilmu di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi itu luar biasa. Seribuan ada, mungkin lebih seribu. Karena itu mencari sanad yang ahli. Beliau membawakan pelajaran hadis ya Sahih Al-Bukhari. Kalau enggak salah sekarang Sahih Al-Bukhari. Sudah tamat dua kali atau tiga kali Sahih Al-Bukhari. Atau bahkan Kutubus Sittah, kitab 6 itu sudah dua kali dibahas oleh beliau. Dua kali tamat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Kutubus Sittah selesai. Tamat ulang lagi dari Sahih Bukhari. Sekarang sudah tamat diulang lagi Sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Berapa puluh tahun itu? Saya punya dua set rekaman. Sahih Al-Bukhari, apa Kutubus Sittah dari Asyadul Muslim Al-Abad. Dua set. Artinya Sahih Bukhari sampai Sunan Nasa'i selesai. Diulang lagi. Sahih Bukhari sampai Sunan An-Nasa'i selesai. Itu mendengarkannya saja. Bisa jadi kita enggak tidur, enggak melakukan aktivitas cuma untuk mendengarkan itu saja. Nah, ini kenapa majelisnya beliau itu penuh? Sementara murid-murid beliau luar biasa. Di sana kita dapati seperti Syekh Ibrahim Al-Luhaili. Ya. Kemudian kalau saya tidak salah bertepatan juga dengan Syekh Nasir Al-Faqihi, beliau membuka majelis juga di sana. Itu yang lebih banyak hadir itu di majelisnya Syekh Abdul Muhsin. Kenapa? Para penuntut ilmu mencari sanad ahli lebih tinggi. Ya, nanti jadi mengatakan apa? Saya muridnya Syekh Abdul Muhsin. Sama dengan Syekh Ibrahim Ruhaili. Syekh Ibrahim Ruhaili juga muridnya Syekh Abdul Muhsin, saya juga muridnya Syekh Abdul Muhsin ya. Al-Abbad ya. Kalau Syekh Ibrahim Ruhaili itu bisa dihitung dengan jari majelisnya, 5 atau 6 ya. Kebanyakan mubtadiin, orang-orang yang baru belajar. Tapi yang senior-senior hadirnya di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullahu taala. Hafizahumullahu taala. Nah, ini Ali dan Nazil. Mengapa mereka mencari yang lebih senior? Karena tujuannya itu untuk memutus rantai sanad. Ya. Makanya dahulu kalau bisa belajar ke apa Syekh Utsaimin langsung baik belajar ke Syekh Utsaimin ya. Banyak dari apa pelajar di Yaman mereka ke Saudi untuk langsung belajar. Daripada belajar kepada murid-muridnya yang berada di Yaman, mereka langsung ke Saudi untuk langsung menimba ilmu dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini Ali dan Nazil. Dan juga kalau mampu ya, yang belajar sama ustaz, belajar sama syekh. Kalau mampu. Sebagian asatidah kita itu Masya Allah ya, kuliahnya sama kayak kita, kuliah umum. Maaf saya sambil, biar gak mati siaran. Sebagian ustadz-ustadz kita itu Masya Allah ya, kuliahnya umum ya, kuliah teknik kimia, tapi cari jalan bagaimana bisa belajar dari ulama-ulama di Timur Tengah. Itu bisa juga ya, perkuat bahasa Arab di sini, ilmu-ilmu dasar kayak kita belajar masalah hadis, usul fiqh. Nanti S2-nya ngambil di Saudi, ngambil di Riyadh. Di Riyadh itu gudangnya ulama ya. Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syitri, banyak ulama-ulama kibar di sana. Seperti ustadz-ustadzuna Abdul Tuasikal ya, teknik kimia, ngambil chemical engineering di Saudi, tapi bisa memanfaatkan waktu untuk belajar di hadapan para ulama. Ya, itu anak harapan juga begitu. Ya, kalau ingin diselesaikan kuliahnya, selesaiin, kemudian cari jalan untuk bermulazamah dengan para ulama. Banyak kawan-kawan yang menempuh jalan seperti itu, alhamdulillah. Pulang ke Indonesia bukan hanya mengambil ilmu umumnya, tapi menjadi dai ilallah. Dan Masya Allah diberi apa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi majelisnya majelis kibarul ulama. Ini tentang Ali dan Nazil. Kemudian mauquf. Ya, mauquf sudah kita jelaskan tadi ya. Kalau sampai nabi marfu, sampai sahabat mauquf, sampai tabi'in dan di bawahnya apa? Maqtu. Kata beliau, "Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin." Ya, mauqufun zukin. apa yang disandarkan kepada para sahabat, baik itu ucapan maupun perbuatan, maka ini adalah hadis mauquf. Maka zukin, ya, pahamilah. Jadi mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, baik terkait dengan perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat. Adapun definisi sahabat tadi sudah sempat kita singgung, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatun 'alal asah. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi dan mati di atas keislamannya. Ya. Jadi syaratnya dia mati di atas keislamannya. Karena ada sebagian sahabat yang mati di atas kekufuran. Seperti Ubaidillah bin Jahsy yang dia ketika hijrah ke negeri Habasyah, Tanassor, dia menjadi seorang Nasrani. Ya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam Islam sampai mati. Ya, Ubaidillah bin Jahsy karena pergaulannya dengan orang-orang Nasrani, dia masuk Kristen. Ya, meninggal di atas kenasraniannya. Maka dia dicabut gelar sahabat darinya. Tidak dianggap sebagai seorang sahabi. Bahwa mata alal Islam. Walau takhallalat riddatun. Walau diselingi dengan kemurtadan. Jadi ada dulu sahabat Nabi SAW, kemudian pasca wafatnya Rasulullah SAW, dia murtad. Mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Tahun kemudian, bertemu dengan Abu Bakar, didakwahi oleh Abu Bakar, As-Siddiq, kemudian dia kembali kepada keislamannya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang-orang semacam ini. Ya, apakah dia tetap menjadi sahabat atau kemurtadannya mencoret dia dari daftar sahabat? Maka yang paling kuat, makanya beliau mengatakan di sini, didefinisikan ini diambil dari definisinya Al-Hafidh, ya, takhallalat riddatun alal asah, walaupun diselingi dengan kemurtadan menurut pendapat yang lebih kuat. Sehingga kalau dia sempat murtad tapi kemudian kembali kepada keislamannya, tetap dianggap sebagai sahabi. Tetap dianggap sebagai seorang sahabi. Maka hadis yang diriwayatkan dari sahabat ini disebut sebagai hadis mauquf. Ya, contoh lainnya dari hadis mauquf, tadi kita berikan contoh ucapannya Umar bin Khattab. Ya, contoh lainnya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang masyhur, di mana beliau mengatakan, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini mauquf atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini mauquf atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada beberapa tambahan tentang al-mauquf. Bahwa di sana ada hadis yang secara sanad mauquf akan tetapi dihukumi marfu. Kalau marfu kan nisbahnya kepada siapa? Rasulullah. Misalnya dalam perkara-perkara yang sifatnya ilmu gaib. Ilmu gaib yang tidak mungkin para sahabat mendapatkannya kecuali dari penuturan Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti tafsirnya Abdullah bin Abbas bahwa Al-Arsy adalah tempatnya kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua, tempatnya kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal demikian ini enggak bisa dipikirkan dengan ra'yu, dengan pikirannya Abdullah bin Abbas. Sehingga hal yang demikian dihukumi marfu. Walaupun secara sanad mauquf, tapi hukumnya adalah hukum marfu. Karena yang demikian tidak mungkin dikhabarkan dengan ra'yu. Ya, tapi secara umum bahwa mauquf itu adalah apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian mursal dan gharib. Qala rahimahullahu ta'ala wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadis mursal adalah hadis yang sahabat itu gugur di dalamnya. Tidak disebutkan sahabat. Ya. Seorang tabi'i misalnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan enggak bisa. Tabi'i enggak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Mursal. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa definisi bahwa mursal itu sahabi saqat ini kurang luas. Sebenarnya ma fawqa tabi'i saqat. Apa yang di atas tabi'i yang hilang. Bukan sahabat yang hilang. Kenapa? Karena bisa jadi seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i kemudian baru sahabi. Paham enggak? Jadi definisi mursal yang lebih luas adalah apa yang berada di atas sahabi. Yang saqat, yang hilang itu adalah apa yang ada di atas sahabi. Bisa jadi itu sahabat, apa yang ada di atas seorang tabi'i. Bisa jadi itu seorang sahabat atau seorang tabi'i juga yang lebih senior daripada dia. Paham maksudnya? Jadi mursal enggak? Oh, enggak paham. Baik. Ya, nah ini fungsinya papan tulis. Ya, misalnya, sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini seorang sahabi. Kemudian di sini seorang sahabi, seorang sahabi, tabi'i. Tabi'i. Baik. Kalau menurut definisinya al-muhaddits rahimahullah, maka mursal itu kalau sahabinya hilang, artinya seorang tabi'i ini langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini definisi yang disampaikan oleh al-muhallif. Sehingga kalau ada seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i dari sahabi, kemudian dia hilangkan ini, dia langsung meriwayatkan dari Nabi SAW. Padahal yang dihilangkan itu bukan hanya satu sahabat saja, bukan hanya sahabat saja, tapi ada tabi'i yang lebih senior yang dihilangkan. Ini tidak masuk ke dalam definisi al-muhallif. Maka, padahal ini juga mursal. Kenapa? Karena seorang tabi'i tidak mesti dia langsung meriwayatkan dari sahabi. Tapi bisa jadi melalui perantara tabi'i yang lebih senior daripada dia, baru kepada sahabi, baru kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang dimaksudkan yang lebih tepat pada definisi mursal adalah yang hilang itu adalah ma'aukot tabi'i. Bisa jadi itu seorang tabi'i, bisa jadi itu seorang sahabi. Pokoknya di atas seorang tabi'i ini itu yang hilang. Dia meriwayatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Kalau definisi mursal tadi hanya memasukkan sahabi saja, maka yang meriwayatkan dari tabi'i dari sahabi tidak termasuk. Karena yang dihilangkan bukan hanya sahabi, tapi juga tabi'i yang lebih senior. Sehingga yang lebih tepat definisi mursal adalah apa yang di atas tabi'i itu dihilangkan. Bisa jadi itu sahabi, bisa jadi tabi'i yang lebih senior. Atau sebagian ulama mendefinisikan hampir mirip dengan ini, tapi dengan ucapan apa yang diangkat oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah. Jadi dia langsung meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa. Ya. Yang penting jangan tergambarkan bahwa yang hilang itu hanya sahabi saja. Karena bisa seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia hilangkan bukan hanya sahabi, tapi tabi'i yang lebih senior daripada dirinya. Ini yang dimaksudkan dengan mursal. Baik, contohnya Atha bin Abi Rabah, Atha nama beliau bukan Atta bin Rawah ya. Lupa saya Atta al-Furasani lah. Contohnya apa? Seorang tabi'i beliau mengatakan apabila Nabi SAW naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, beliau menghadap ke manusia, kepada manusia, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan salam kepada manusia. Ini sudah masuk duhur ya, azannya jam berapa? Tadi tanya dulu. Azannya jam 12 tetap. 12 kurang 1/4, baik. Kita juga sampai jam 11:30 ya. Atau jam 11:30 ya, jangan harus beres-beres ini ya. Nanti dimohon untuk akhwat selesai muhadharah kembali ke belakang, nanti kita akan bereskan tempatnya sehingga nanti pas sholat duhur sudah lapang. Baik. Nah, kita kembali tadi. Contohnya Atha mengatakan ketika Nabi naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan menghadap kepada manusia lalu mengucapkan salam. Ya, Atha itu tabi'i. Ya, tidak ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut sebagai mursal. Ya. Nah, terkadang ada juga sahabat yang melakukan irsal. Apa irsalnya sahabat? Yaitu ketika dia tidak langsung mendengar hadis itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar tapi dari sahabat yang lain. Ya, tapi tidak disebutkan. Misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, menyebutkan tentang peristiwa yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Apa Abu Hurairah langsung melihat? Tidak. Kenapa? Karena beliau masuk Islam itu pada perang Khaybar, tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah. Ya, Abu Hurairah itu termasuk orang yang belakangan masuk Islamnya, tapi hadisnya paling banyak karena paling lajin mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia mengambil itu dari sahabat karena beliau tidak mengalaminya. Tapi yang disebutkan dia siapa sahabatnya, maka mursalnya sahabi seperti ini tidak memudaratkan. Kenapa? Karena sosok yang menjadi sumbernya adalah sahabat juga. Kaidahnya tadi apa? Kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adil. Tidak diragukan lagi keadilannya. Sehingga walaupun Abu Hurairah mengambil hadis dari seorang sahabat, tidak disebutkan siapa sahabatnya, maka mursal sahabi ini tidaklah memudaratkan. Ya, tidaklah memudaratkan. Ya. Wa kull gharibun ma rawa rawin faqat. Dan gharib adalah apa yang diriwayatkan melalui satu jalur periwayatan. Ini sudah kita jelaskan. Pada ketika membahas hadis apa? Gharib, kemudian aziz dan masyhur. Gharib itu satu jalur periwayatan. Kemudian aziz dua jalur periwayatan, kemudian apa? Masyhur tiga atau lebih selama belum mencapai mutawatir. Baik, satu lagi terakhir sebelum kita break ya. Munqati. Kata beliau munqati, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqatiun aw sali. Baik. Munqati, setiap hadis yang sanadnya tidak bersambung disebut hadis munqati. Munqati artinya yang terputus. Ya. Maka al-munqati adalah hadis yang sanadnya terputus baik salah satu atau dua orang rawi. Dengan syarat yang pertama, keterputusan tidak berturut-turut. Kalau keterputusannya berturut-turut itu disebut mu'dal. Ada istilahnya sendiri, mu'dal. Ya. Dan terdapat pada pertengahan sanad, bukan di awal, bukan di akhir. Karena kalau di awal sanad keterputusannya, maka disebut sebagai mu'allaq. Mu'allaq itu kalau keterputusannya di awal. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan langsung qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tidak menyebutkan dari awal hadisnya, tiba-tiba langsung sampai Umar. Ketika kata keputusan itu ada di awal, maka disebut sebagai mu'allaq. Kalau keterputusannya di akhir disebut mursal. Ini mursal. Kalau keterputusannya di akhir disebut mursal. Kalau keterputusannya di tengah disebut munqati, dengan syarat hanya tidak secara berurutan. Ada dua gandeng putus. Kalau dua gandeng putus ada istilahnya sendiri, istilahnya muqtal. Istilahnya apa? Muqtal. Nah ini munqati, hadis munqati. Baik, ya, karena jadwal kita sampai jam 11:30 untuk persiapan sholat duhur, kita cukupkan dulu untuk sesi kedua ini sampai di sini. Insyaallah nanti kalau tidak ada perubahan, antum dengar-dengar saja kalau ada pengumuman ya. Kalau tidak ada perubahan, kita akan menunggu sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur sesuai dengan jadwalnya DPPAI ada tausiah. Setelah itu kita isoma, baru dimulai lagi. Nanti insyaallah akan ada pengumuman dari panitia. Ada konsumsi ya, ya Abdurrahman. Insyaallah ada konsumsi, jadi antum tidak perlu meninggalkan masjid. Insyaallah nanti akan diberikan konsumsi. Masyaallah. Inilah enaknya kalau daurah di UI ya. Ada konsumsinya. Baik, nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sampai ke munqati ya. Bait ke 17. Ya, dikasih catatan sampai ke bait 17. Ya, baru separuh. Baru separuh. Insyaallah setelahnya cepat insyaallah. Lagi kalau sudah mau waktu asar, cepat banget. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.